Dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarul umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang semoga Allah Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat, sehingga kita semua tetap untuk menunaikan ibadah-ibadah, amal-amal soleh, mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, kita telah masuk di bulan Ramadan ini, hari yang keberapa? Hari yang ke-6 ya. Tanpa terasa kita telah memasuki hari yang ke-6 dari bulan Ramadan ini. Para ibu, para bapak yang saya hormati, nah, kita mengetahui di antara hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita puasa agar sampai kepada derajat takwa yang sesungguhnya. Dan pada kesempatan pagi hari ini, bahasan yang kita akan bahas adalah qawaid fittiba'i sunnah, yaitu kaidah-kaidah dalam mengikuti sunnah, dalam mengamalkan sunnah. Ada beberapa poin yang harus kita pahami terlebih dahulu. Bagaimana kita seorang mukmin, seorang muslim mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tentunya kalimat mengikuti sunnah itu diucapkan oleh seluruh kaum muslimin. Tidak ada seorang yang mengaku muslim yang mereka adalah ahlus sunnah yang tidak mengatakan wajibnya mengikuti sunnah, yang tidak mengatakan tidak harus mengikuti sunnah. Semuanya sepakat untuk mengikuti sunnah, sepakat untuk mengamalkan sunnah. Cuma terkadang mungkin akan terjadi perbedaan, atau mungkin akan muncul sesuatu yang berbeda. Bagaimana merealisasikan mengikuti sunnah itu, dan seperti apakah mengikuti sunnah itu? Maka di dalam kesempatan pagi hari ini, saya ingin menjelaskan beberapa kaidah di dalam memahami dan dalam melaksanakan sunnah. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, fi ma'rifati ta'rifis sunnah. Kaidah yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah kaidah berupa penjelasan definisi sunnah. Kalau kita dikatakan wajib mengikuti sunnah, wajib mengamalkan sunnah, Mungkin sebagian kaum muslimin terkadang juga belum jelas apa yang dimaksud dengan sunnah itu. Sehingga di dalam prakteknya pun akan menjadi samar dan tidak jelas bagaimana melaksanakan sunnah itu. Maka dalam pelajaran yang pertama ini, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu kaidah pertama adalah tentang definisi sunnah. Sunnah dalam istilah bahasa adalah bimakna at-tariqa awisirah. Sunnah dalam bahasa artinya adalah jalan yang ditempuh. Itu dari sisi bahasa. Mamduhah au madmumah. Baik jalan itu jalan yang terpuji atau jalan itu jalan yang tidak terpuji. Baik jalan itu jalan yang benar ataupun jalan itu jalan yang tidak benar. Maka secara bahasa dinamakan sunnah ay thariqah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Jabir, man sanna sunnatan hasanah. Jadi man sanna fil islami sunnatan hasanah, ay bimakna thariqah hasanah. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Jadi barang siapa yang memberikan contoh dalam Islam sunnah itu jalan yang baik, maka baginya pahala dan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Dan barang siapa yang memberikan contoh atau memunculkan jalan sayyi'ah, itu sunnah sayyi'ah, sunnah yang buruk, maka ia akan mendapatkan dosa dan dosa dari orang-orang yang mengikutinya. Dan dalam ayat Al-Quran juga ada ayat qad kholat min qablikum sunanun fasiru fil ardi. Ya, sungguh telah lalu di tengah-tengah kalian sunnah, artinya perjalanan, perjalanan orang yang telah lalu, perjalanan para nabi, perjalanan para rasul, termasuk juga perjalanan orang-orang kafir. Ya, seperti perjalanan Nabi Ibrahim, jalan Nabi Ibrahim, jalan Nabi Musa, jalan Nabi Isa, para nabi. Tetapi juga di sana ada jalan yang ditempuh oleh orang-orang kafir seperti Firaun, Namrud, ya, Haman, Korun, dan orang-orang yang durhaka. Maka ini dari sisi bahasa. Adapun sunnah dari sisi istilah, ya, ini yang harus kita pahami terlebih dahulu sehingga akan benar poin-poin yang berikutnya. Sunnah dalam istilah para ulama itu memiliki dua makna kata-kata sunnah. Yang pertama sunnah bimakna khusus. Jadi sunnah bimakna khusus. Dan yang kedua sunnah dalam makna umum. Jadi sunnah dalam makna umum. Adapun sunnah dalam makna khusus, maka para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan sunnah. Jadi para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan sunnah. Itu tergantung bahasan-bahasan yang mereka bahas. Maka sunnah itu berbeda-beda mendefinisikannya. Seperti mungkin para ibu, para jamaah, para bapak, kaum muslimin mendengar definisi sunnah menurut para fuqaha, menurut orang-orang ahli fikih. Ketika para ibu, para bapak membaca kitab-kitab yang disusun oleh para fuqaha, maka sunnah identik dengan mustahab. Jadi kalau para ulama fikih membahas sunnah adalah mustahab. yaitu perintah Allah atau Rasulnya yang tidak sampai kepada wajib. Itu dinamakan apa? Sunnah. Yaitu ma amarahu syar'u la ala hatmin. Yang diperintahkan oleh syariah tidak sampai kepada wajib, itu namanya sunnah. Yaitu yang mendapatkan pahala bagi yang melakukannya dan tidak berdosa bagi yang meninggalkannya. Seperti kita mungkin lihat sholat, ada yang hukumnya wajib, ada sholat yang hukumnya apa? Sunnah. Ada puasa yang hukumnya wajib, ada puasa yang hukumnya sunnah. Puasa yang hukumnya wajib adalah puasa apa? Ramadan. Puasa nazar, puasa kafarah, itu hukumnya apa? Wajibnya. Ada puasa yang hukumnya sunnah, seperti puasa Senin, Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Daud, puasa 6 hari setelah Ramadan, itu puasa 6 hari Sawal. Itu sunnah. Maka sunnah menurut ulama fikih, sesuatu yang diperintahkan Allah ataupun Rasulnya tidak sampai kepada wajib. Identiknya dikatakan apa? Mustahab. Kalau ibu ditanya apa hukumnya tahiyatul masjid, maka ibu jawabnya apa? Sunnah. Sunnah menurut ulama hadis itu berbeda dengan istilah ulama fikih. Sunnah menurut ulama hadis adalah ma'udifa ila Nabi SAW min qawlin au fi'lin au takririn. Sunnah menurut ulama hadis adalah setiap yang datang dari Nabi SAW, baik ucapan beliau atau perbuatan beliau atau berupa persetujuan beliau, maka itu dinamakan sunnah. Maka ini lebih kepada menyebutkan syariat ya. Nanti akan ada kaidah setelahnya. Jadi sunnah itu setiap perkara yang datang dari Nabi SAW, baik ucapannya. Ya, yang dimaksud dengan ucapan di sini seperti perintah beliau, larangan beliau, beliau memerintahkan sholat, beliau melarang untuk berbuat zina. Maka ini namanya apa? Sunnah. Ya, berarti berarti ini akan berbeda dengan ulama usul. Karena yang wajib pun dinamakan apa? Sunnah. Ya. Perkara wajib itu dinamakan apa? Sunnah. Sholat lima waktu adalah sunnah. Puasa adalah sunnah. Akidah juga adalah apa? Sunnah. Karena sunnah dalam istilah ulama hadis, setiap yang datang dari Nabi SAW berupa ucapan. Nah, kalau kita tafsir ucapan beliau itu kan ada dua ya, ucapan. Pertama, ucapan dalam bentuk berita. Seperti beliau memberitakan tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada yaumul akhir, iman kepada qada dan qadar, ya, iman kepada hari kiamat. Maka ini termasuk ucapan Nabi SAW. Nah, kewajiban kita apa? Tasdiquhu bima akhbar. Kalau sunnah yang berupa berita, maka kewajiban kita apa? Membenarkan apa yang dia apa? Beritakan. Yang kedua, ucapan itu berupa awamir awanawahi. Di mana ucapan beliau itu berupa perintah atau larangan. Maka kewajiban kita apa? Al-imtisal. Mentaatinya. Perintah kita melakukannya, kalau larangan kita apa? Meninggalkannya. Jadi kalau dalam poin yang ini kita tahu, setiap perintah Allah, maaf, setiap perintah Rasulullah SAW adalah sunnah. Mau perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, perintah jihad, itu semua adalah sunnah. Nanti akan lebih jelas setelah ini. Yang kedua adalah berupa perbuatan beliau. Jadi berupa perbuatan beliau. Jadi apa yang beliau perbuat dalam agama ini, seperti beliau menunaikan wudu seperti apa, sholat seperti apa, puasa seperti apa, haji seperti apa, jihad seperti apa, interaksi dengan tetangga, interaksi dengan istri, interaksi dengan anak, ini semuanya apa? Sunnah. Contoh, sunnah ke WC, sunnah makan, sunnah minum, sunnah menikah, sunnah berdagang, semuanya. Karena seluruh interaksi Nabi SAW yang berkaitan dengan perbuatan, yang itu adalah berupa syariat, itu namanya sunnah. Makanya kalau para ulama itu kan mengatakan di antara sunnah mandi seperti begini, gitu. Di antara sunnah wudu seperti begini, di antara sunnah menikah seperti begini. Sedangkan yang ketiga masuk padanya apa? Bahwa yang dimaksud dengan sunnah itu persetujuan beliau. Apa yang dimaksud dengan persetujuan beliau itu? Sesuatu yang diperbuat oleh para sahabat di zaman Nabi SAW, lalu Nabi SAW membiarkannya, menyetujuinya. Maka itu dinamakan dengan takrir. Ya. Maka inilah sunnah menurut ulama hadis. Jadi sunnah menurut ulama hadis. Nah, yang ketiga, sunnah menurut ulama usul. Kan mungkin para ibu dengar ya, ada ulama hadis, ada ulama fikih, ada ulama apa? Usul ya. Usul itu yang berbicara tentang kaidah-kaidah untuk memahami ya. Maka sunnah menurut ulama usul lebih kepada pembahasan tentang dalilnya. As-sunnah ma'adal Quran. Sunnah itu yang selain Quran. Pembahasannya lebih kepada apa dalilmu? Orang mengatakan dalil saya Quran dan sunnah. Maka sunnah ini mencakup apa? Tafsir Al-Quran. Penafsiran apa? Al-Quran itu dinamakan juga apa? Sunnah. Nah, yang keempat, sunnah menurut ulama akidah. Karena para ibu, para bapak akan baca buku-buku ya, yang dinamakan peninggalan ulama-ulama Islam. Maka sunnah menurut ulama akidah adalah usuluddin, pokok-pokok akidah, pokok-pokok agama, dinamakan dengan sunnah. Maka dalam poin ini, biasanya begini, mengikuti sunnah artinya apa? Berakidah dengan akidah ahli sunnah. Jadi ketika orang dinamakan sunni, artinya akidahnya akidah ahli sunnah. Akidahnya lurus. Maka oleh sebab itu, para ulama itu banyak yang menamakan kitab akidah dinamakan sunnah. Jadi buku-buku akidah, tapi namanya sunnah. Gak ada bahasan tentang fikih. Contohnya apa? Syarhus sunnah, Imam Barbahari. Usulus sunnah, Imam Ahmad. Syarhus sunnah lil Imam Al-Lalakai. Jadi para ulama itu menamakan kitab akidah dengan sunnah. Bahkan Imam Sufyan Ibnu Uyainah mengatakan, seseorang tidak dikatakan sunni sejati, sunni yang benar-benar sunni, sehingga ia meyakini 10 poin berkaitan dengan akidah. Beliau mengatakan, as-sunnatu asyaratun, sunnah itu ada 10, kata beliau. Faman kunna fihi faqad istakmala sunnah, wa man taraka syai'an minha faqad taraka sunnah. Beliau mengatakan sunnah itu ada 10 katanya. Siapa yang meyakini 10 poin ini dan lurus pemahamannya, maka dia dinamakan dengan sunni. Kalau ia menyelisihi salah satu di antara 10 poin ini, maka dia tidak bisa dikatakan sunni, walaupun dia ngaku sunni. Nah, boleh untuk ditulis ya 10 poin ini, karena akan jadi pelajaran dengan kaidah setelahnya. Beliau mengatakan apa? Isbatul qadari, beriman kepada takdir katanya. Yaitu beriman kepada takdir dengan 4 tingkatan iman takdir. Iman kepada takdir, iman kepada ilmu, iman kepada kitabah, iman kepada masyiah, iman kepada al-khalqu. Jadi ini adalah 4 tingkatan iman kepada takdir Allah. Pertama, iman kepada ilmu Allah, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya, ya, dan akan terjadi, dan bagaimana terjadi, Allah Ta'ala tahu. Yang kedua, iman kepada kitabah, maksudnya bahwa segala sesuatu yang terjadi, Allah telah tulis di Lauhil Mahfud. Yang ketiga, iman kepada masyiah Allah, maksudnya apa? Bahwa segala sesuatu yang terjadi, terjadi karena kehendak Allah. وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا أَيَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ. Yang keempat, beriman kepada al-khalqu, maksudnya apa? Bahwa selain Allah adalah makhluk, bahwa perbuatan manusia adalah makhluk. Itu makhluk siapa? Makhluk Allah. Nah, ini poin pertamanya. Nanti kita akan jabarkan di dalam kaidah setelahnya. Kedua apa? Takdimu Abi Bakrin wa Umar. Mendahulukan kedudukan Abu Bakar dan Umar dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab yang mendahulukan Ali dari sahabat yang lainnya, sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman, maka dia bukan sunni tetapi dia syi'i. Kemudian apa? Al-Qur'anu kalamullahi ghairu makhluk. Mengatakan Qur'an kalam Allah bukan makhluk. Kemudian yang keempat, al-imanu qaulun wa amalun, yazidu bita'ah wa yanqusu bil maksiyah. Seorang sunni itu orang yang mengatakan iman ucapan dan perbuatan. Bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Kemudian apa? Isbatu adabil qabri wa na'imih, menetapkan dan mengimani adanya adab kubur dan nikmat kubur. Kemudian apa? Isbatul ba'si, menetapkan hari kebangkitan yang mencakup isbat syafa'ah wal haudi wal hisab wal mizan was sirat. Jadi menetapkan apa? Adanya hari kebangkitan dengan menetapkan adanya syafaat, adanya telaga yaitu haud, adanya hisab, adanya mizan yaitu timbangan, adanya sirat. Sirat adalah jembatan yang ada di atas neraka yang akan dilewati oleh orang-orang beriman. Kemudian diakhiri dengan ucapan, kata beliau, tidak mengkafirkan orang yang beriman dengan semata-mata melakukan dosa. Itu namanya sunni gitu ya. Jadi seseorang dinamakan dengan sunni sejati kalau dia meyakini 10 poin tadi gitu. Meyakini poin-poin yang tadi gitu. Maka para ibu, para bapak yang saya hormati, sunnah menurut ulama akidah adalah pokok-pokok din gitu. Pokok-pokok apa? Akidah. Nah, kemudian yang terakhir, definisi sunnah. Definisi sunnah terkadang digunakan dengan kalimat sangat sederhana, tapi mencakup hakikat din. Itu apa? Segala sesuatu yang sesuai dengan dalil. Jadi segala sesuatu yang sesuai dengan dalil itu namanya sunnah. Jadi setiap perkara agama yang berdasarkan dalil, yang sesuai dengan dalil itu namanya sunnah. Dan itu identik lawan dari apa? Bid'ah. Jadi di sini sunnah lawan dari bid'ah. Kalau kita ditanya apa hukumnya, ini sunnah, artinya apa? Dalilnya ada gitu. Argumentasinya apa? Ada. Jadi segala sesuatu yang ada dalilnya, baik dalilnya dari Quran ataupun dalilnya dari sunnah, maka dinamakan apa? Sunnah. Jadi baik dalilnya dari Quran atau dalilnya dari hadis, maka dinamakan apa? Sunnah. Nah, ini dari sisi definisi secara khusus. Ketika para ulama membahas parsial, artinya ketika membahas perbagian-perbagian tentang hakikat sunnah. Adapun dalam makna yang kedua, yaitu makna umum, apa itu sunnah? As-sunnah hiya din. Qala al-ulama as-sunnatu hiya syari'ah kullaha. Nah, sunnah dalam definisi yang umum, sunnah adalah agama itu sendiri. Islam itu sendiri adalah sunnah. Jadi Islam secara menyeluruh, Islam secara total itu adalah sunnah. Sunnah adalah hadiyu Nabi SAW. Sunnah itu adalah berupa petunjuk Nabi SAW. Tariqatun Nabi SAW berupa jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW. Maka dia adalah dinamakan apa? Sunnah. Ini dalam definisi umum. Nah, kita lihat di dalam beberapa hadis ya. Lihat hadis di sini. Lihat hadis Irbad bin Sariyah ya. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati. Enggak mungkin kan para bapak memahami hadis ini? Barang siapa yang hidup setelahku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka berpegang teguhlah kepada sunnahku. Gak mungkin diterjemahkan dengan definisi fuqaha tadi ya. Kalian akan melihat perselisihan yang banyak, maka adalah kalian banyak melakukan ibadah yang hukumnya sunnah. Kan gak benar itu maknanya. Jadi yang dimaksud dalam hadis itu tidak mungkin maknanya banyaklah sholat tatawu, banyaklah puasa sunnah, bukan ya. Tapi yang dimaksud dengan sunnah dalam hadis ini adalah agama yang ditinggalkan oleh adalah Islam yang total. Islam yang menyeluruh. Petunjuk yang ditempuh oleh Nabi SAW. Jadi petunjuk yang ditempuh oleh Nabi SAW itu adalah sunnah. Lihat di dalam hadis Aisyah, di mana ada tiga orang yang datang kepada Nabi SAW yang mengatakan, aku tidak akan nikah semuanya, aku akan sholat setiap malam, aku akan puasa setiap hari. Maka Nabi SAW mengucapkan setelah pergi orang itu, lalu ingin memanggil mereka semua, maka Nabi SAW mengatakan apa? Paman rogi ba'an sunnati. Barang siapa yang enggan dari sunnahku. Maka di sini tidak mungkin ditafsirkan. Yang dimaksud enggan, enggak suka sholat tatawu gitu ya. Tapi yang dimaksud barang siapa yang berpaling dari jalanku. Dari agamaku. Dari syariatku. Dari petunjukku. Maka sunnah dalam makna hadis ini, sunnah yang artinya menyeluruh. Ini dalam dua hadis ini yang menunjukkan bahwa sunnah adalah semua din ini. Maka sunnah itu mencakup apa? Akidah, wa ibadatan, wa akhlakon, wa siyasatan, wa muamalatan. Maka sunnah ini masuk kepada ayat surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kepada Islam secara total. Jadi secara apa? Keseluruhan. Menerima semua apa yang datang dari Nabi Hasanah. Baik itu berupa akidah, apa yang wajib kita yakini, atau dalam bentuk ibadah, atau dalam bentuk cara bermuamalah, atau dalam bentuk siasah berpolitik. Jadi tidak benar kalau ahli sunnah tidak berpolitik, ya. Dan tidak benar kalau ahli sunnah itu tidak mempelajari politik. Bahkan perlu ditulis oleh antum, man fasala dini minas siyasah fahuwa zindik. Orang yang memisahkan politik dari agama, maka itu adalah orang zindik, akrabu ila kufrin. Orang yang dekat kepada kufur. Ada orang mengatakan adinu lillah wa siyasatu lidaulatina. Kalau ada orang mengatakan agama bagi Allah, tapi politik adalah untuk negara kita saja. Artinya kita aja yang mengaturnya. Fahada rozun, jindik. Maka ini adalah orang yang zindik. Munafik. Kenapa? Karena Islam ini sempurna. Sunnah ini sempurna. Membahas seluruh sendi-sendi agama ini. Termasuk apa? Cara berpolitik. Ya, cara berpolitik termasuk bagaimana memimpin yang benar. Bagaimana kita menjadi rakyat yang benar. Ya, bagaimana berkaitan dengan hukum jinayat, menjadi kodi, aturannya seperti apa, ya. Itu dalam Islam telah ada semuanya, kaidah-kaidah. Kemudian sunnah ini juga mencakup akhlak di dalamnya, budi pekerti, itu semuanya adalah sunnah. Karena sunnah dalam makna ini adalah thariqatur rasul, dia adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sunnah hiya asy-syari'atu kullaha. Sunnah ini adalah syariat Islam semuanya, itu sunnah. Maka ketika orang dikatakan komitmen kepada sunnah, jangan diartikan orang yang suka melakukan salat tahawu saja, bukan. Tapi yang dimaksud orang komitmen kepada sunnah adalah orang yang komitmen kepada keutuhan Islam. Orang yang komitmen kepada Islam secara total. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Maka ini definisi sunnah. Dan sunnah ini mencakup tadi akidah. Jadi mencakup apa? Akidah. Maka ini adalah kaidah yang pertama, ya. Yang wajib kita pahami bahwa sunnah itu adalah bimakna yang kita bahas adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Din yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dinamakan dengan apa? Sunnah. Maka di dalam dua hadis tadi Nabi SAW mengatakan apa? Alaikum bisunnati. Ay bimakna bitariqati au bidini. Ay bisyariati. Hendaklah kalian mengikuti syariatku, mengikuti agamaku, mengikuti petunjukku. Kemudian dalam hadis yang kedua tadi, paman rogiba'an sunnati. Siapa yang berpaling, siapa yang enggan dari sunnahku, artinya dari jalanku. Maka sunnah ini mencakup semua hakikat din. Al-qaidah tsaniyah. Qaidah yang kedua. Saya ingin menjabarkan poin yang tadi dalam kaidah yang kedua, bahwa para ulama telah menjelaskan tidaklah seseorang itu dikatakan sebagai ahlus sunnah Sehingga dia mengikuti akidah yang lurus dan mengikuti manhaj yang lurus dalam beragama. Karena dua poin ini, dua perkara yang paling pokok dalam mengukur seseorang itu dikatakan sebagai ahlu sunnah. Ya. Adapun mungkin maksiat, ahlu sunnah mungkin maksiat. Jadi ahlu sunnah itu bukan yang maksum gitu ya. Ada juga mungkin ahli sunnah akhlaknya kurang baik juga ada gitu ya. Walaupun sudah barang tentu ahli sunnah itu harus meninggalkan setiap perkara maksiat atau besar ataupun kecil. Dan ahli sunnah itu harus berakhlak mulia, sebagaimana kita akan jelaskan poin-poinnya di sini. Tetapi perlu diketahui ada hal yang sangat penting, bahwa tidaklah seseorang dikatakan sebagai ahlu sunnah sehingga lurus akidahnya dan lurus manhajnya. Kalau akidah mungkin jelas ya, apa yang diyakini, dasar-dasar agama. Manhaj mungkin terkadang bahasanya baru gitu. Manhaj adalah berupa cara berpikir, cara berdalil, cara beragama. Metode menetapkan sumber beragama. Itu dinamakan dengan manhaj. Para ibu, para bapak yang saya hormati, kaidah yang kedua ini sangat penting sekali. Bahwa seseorang tidak dikatakan sebagai sunni, sebagai ahli sunnah yang sejati, sehingga ia lurus akidahnya. Mari kita untuk memahami 10 poin tadi dari perkataan Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala. Apa yang dikatakan oleh Sufyan Ibnu Uyainah? Maka kita teliti sedikit-sedikit ya. Beliau mengatakan sunnah itu ada 10. Barang siapa yang meyakini 10 poin ini dan benar dalam keyakinannya, maka dia dinamakan dengan sunni. Siapa yang menyelisihi salah satunya, maka dia tidak dikatakan sunni, walaupun dia ngaku sunni. Lalu menyebutkan 10 tadi. Kita lihat. Pertama, isbatul qadari, menetapkan takdir. Dengan 4 tingkatan iman kepada takdir. Nah, kenapa para ibu, para bapak wajib meyakini 4 poin tadi? Dan wajib memahaminya dengan benar dalam tingkatan 4 poin tadi. Sebab dalam masalah ini telah ada 2 penyimpangan yang besar di dunia Islam, dalam arti pemahaman yang dinisbatkan kepada Islam. Ada 2 kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir. Yang pertama yang dikenal dengan kaum Jabariyah. Jadi kaum Jabariyah, mereka yang mengatakan manusia itu tidak punya kehendak, manusia itu tidak punya masyiah, manusia itu tidak punya kemampuan, manusia itu bagaikan daun-daun dan ranting-ranting yang ketiup angin katanya. Atau bagaikan dalam bahasa kita wayang yang digerakkan oleh sang dalang gitu. Sampai kepada pemahaman mereka mengatakan ada kenikmatan selain surga dan ada adab selain neraka. Di mana mereka mengatakan tidak mengapa kita masuk surga walau asalkan Allah ridho katanya. Atau mereka mengatakan tidak mengapa kan kita berzina, kita maksiat, kita mencuri, kan itu takdir Allah. Enggak usah dipermasalahkan. Oh, ini jelas kan menyimpang dari agama, karena kalau keyakinan ini ditanamkan dalam diri manusia, maka apa manfaatnya Allah mengutus para nabi, Allah mengutus para rasul, Allah menurunkan kitab-kitab, buat apa ada neraka dan surga. Nah, sedangkan poin yang kedua, yaitu yang dinamakan Qadariyah Mu'tazilah, yaitu orang-orang yang mengingkari takdir. Jadi lawan dari poin yang tadi, ada yang mengatakan Allah tidak tahu segala sesuatu kecuali setelah terjadi. Nah, ini seperti Qadariyatul Bulat, pengikut Ma'bad Al-Juhani, yang dikafirkan oleh Abdullah bin Umar. Seperti mungkin dulu ada Noi Mu'tazilah, ya. Seperti mungkin kita kenal Nur Horis Majid, gitu ya. Yang mengatakan umat Islam ini tidak maju karena iman kepada takdir, katanya itu kan. Karena tidak benar menjelaskannya. Nah, memang kita bukan bahasan ini gitu. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa orang dikatakan sunni sehingga iman kepada takdirnya benar gitu. Nah, bagaimana benar iman kepada takdir? Kita meyakini perbuatan makhluk adalah makhluk Allah, tetapi perbuatan makhluk bukan perbuatan Allah. Itu menurut ahli sunnah. Kemudian perbuatan manusia terjadi dengan masyiah Allah, tetapi juga dengan masyiah hamba itu. Tetapi masyiah hamba di bawah masyiah Allah. Dan ini pertengahan ahli sunnah itu. Ahli sunnah itu menggabungkan antara iman kepada takdir, antara iman kepada perintah. Seperti apa? Kita mengatakan rizki di tangan Allah, tapi kita diperintahkan bekerja, ya bekerja gitu. Allah telah mentakdirkan si fulan, si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka. Tapi Allah memerintahkan untuk menempuh jalannya. Jalan selamat dari neraka, jalan selamat menuju surga. Telah disebutkan oleh Allah Ta'ala sebabnya. Maka manusia diperintahkan untuk menempuh sebabnya. Maka jika kita beriman kepada salah satunya, atau mengingkari keduanya, kak, sesat. Kalau orang beriman kepada takdir, tapi tidak beriman kepada perintah, sesat. Maka ini seperti orang-orang Jabariyah tadi. Kalau orang beriman kepada perintah-perintah Allah, dan melaksanakan perintah Allah, tetapi tidak beriman kepada takdir, maka ini pun menyimpang, sesat. Maka ahli sunnah pertengahannya. Nah, itu pertama. Kedua, maksud gini Bu, Pak. Jadi para ibu, para bapak dikatakan sebagai sunni, walaupun sholatnya sesuai dengan sunnah, kalau iman kepada takdirnya tidak benar, tidak bermanfaat, Bu, sholat itu. Karena siapa yang mengingkari takdir itu, habito amaluhu, amalnya itu sia-sia. Nah, kedua, mendahulukan Abu Bakar dan Umar, baik dalam keimanan ataupun dalam kekhilafahan. Siapa yang mengatakan Ali lebih berhak daripada Abu Bakar dan Umar dalam khilafah, dan lebih afdal dalam derajat iman, maka dia bukan sunni, tetapi apa? Syi'i. Bisa syi'i yang kafir, bisa syi'i yang mubtadi saja. Kalau syi'i yang mengkafirkan sahabat yang dua tadi, atau sahabat yang tiga dan yang lainnya, maka dia kafir keluar dari Islam. Karena orang yang mengkafirkan para sahabat mendustakan Allah, mendustakan Quran, mendustakan Nabi SAW. Jadi siapa yang mengkafirkan para sahabat? Pertama, mendustakan Allah. Allah memuji para sahabat, mereka mencacinya. Al-Quran memuji para sahabat, mereka mencacinya. Nabi SAW memuji mereka, para sahabat, mereka mencacinya. Maka orang Syiah itu penentang Allah, penentang Rasul, penentang Quran. Kalau orang Syiah ini mengatakan Ali lebih afdal, Abu Bakar di bawah Ali, tapi tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, maka dinamakan Syi'i Zaidiyah. Dia mubtadi saja, dia sesat, tapi tidak sampai keluar dari Islam. Jadi bukan hal yang sepele kita menempatkan Abu Bakar ini. Ini pokok akidah, ini pokok sunnah. Kalau para ibu, para bapak ingin dikatakan sunni yang sejati, maka harus menetapkan Abu Bakar lebih afdal dari Ali. Dan lebih berhak jadi khilafah. Dan mengimani kekhilafahan semuanya. Siapa yang mengatakan berhak khilafah hanya Ahlul Bait, itu namanya Ahlul Bid'ah. Ini poin yang kedua ya. Pembeda antara siapa? Syiah. Dan lawan dari Syiah siapa? Nasibiyun, Nasibi. Yang mereka mengkafirkan Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ketiga apa? Al-Quranu kalamullah ghairu makhluq. Ciri ahli sunnah itu orang yang mengatakan Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Siapa yang mengatakan Quran makhluk, maka dia adalah seorang Jahmi Mu'tazilah. Dia adalah pengikut Jahmi Ibnu Sofwan laknatullah, dan pengikut Wasil Ibnu Atha. Apa hikmah dan apa ya di belakangnya kita mengatakan Quran makhluk dengan Quran kalamullah, walaupun mungkin dalam tatbik para bapak juga dalam ini tidak sampai kepada derajat yang sempurnanya. Kalau kita mengatakan Quran itu kalamullah, maka kita akan menghormatinya, menempatkan Quran itu di mana, meletakkan Quran itu di mana, kan? Karena kita meyakini Al-Quran adalah kalam Allah. Kalam Allah mesti diagungkan. Bahkan dalam pelajaran ulama ahli sunnah, kalau kita meletakkan barang tidak boleh di atas apa? Al-Quran. Al-Quran harus diletakkan di atas semua barang. Karena masuk dalam ayat, wa mu'yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Tetapi kalau orang mengatakan Quran makhluk, mungkin ya seperti karpet juga diinjak, makanya ada para pemuda di perguruan yang dinamakan nisbat kepada Islam, itu Quran diinjak-injak. Kenapa? Kan makhluk. Apa bedanya Quran dengan karpet? Apa bedanya Quran dengan papan ataupun dengan apa saja? Mengatakan Quran kan makhluk katanya. Ini bahaya. Nah, maka Sunni itu mengatakan Quran kalamullah. Dan maaf ya, kalau masalah ini masalah pokok nih. Tantangannya apa? Harus berani mati untuk mengatakan Quran itu kalamullah. Karena Imam Ahmad rahimahullahu taala di masanya, ketika raja waktu itu mengatakan Quran makhluk dan beliau dipenjara, disiksa, yang disebutkan ketika disiksa sampai lepas tangannya. Lepas dalam arti ininya lepas ya, saking dahsyatnya. Bahkan disebutkan penyiksaan Al-Mu'tasim, Al-Wasik, kemudian beberapa tokoh dari kalangan Mu'tazilah waktu itu, kalau cemeti itu dipukulkan ke gajah yang kulitnya tebal dan badannya besar, akan terbirit-birit gitu. Saking dahsyatnya pukulan. Dan itu dipukulkan kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan Imam Ahmad tetap tegar mengatakan Quran kalamullah. Sampai Allah merubah kepemimpinan waktu itu, diganti dengan Al-Mutawakil Billah. Jadi dia Sunni setelah itu. Dan ini kesabaran. Yang ketiga apa? Mengatakan iman, ucapan, perbuatan bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Itu definisi iman menurut ahli sunnah. Iman itu mencakup ucapan. Ucapan ada dua, ucapan hati, ucapan lisan. Perbuatan, perbuatan hati, perbuatan lisan, perbuatan anggota badan. Dan ini iman mencakup lima unsur ya. Bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Nah, kenapa Imam Ibnu Uyainah rahimahullah taala memasukkan kepada pokok-pokok tentang ciri ahlu sunnah? Sebab di sana dua kelompok yang menyimpang. Yang pertama kaum Khawarij dan Mu'tazilah, yang kedua kaum Murji'ah. Kalau kaum Khawarij itu, orang itu dikatakan beriman dengan benar kalau tidak melakukan maksiat. Kalau melakukan maksiat, keluar dari Islam. Mereka mengkafirkan pelaku-pelaku dosa besar. Orang-orang Murji'ah lawan dari mereka. Mereka mengatakan pelaku maksiat sempurna imannya. Berzina tidak mencacati iman menurut mereka. Iman itu cukup di dalam hati menurut sebagian mereka. Iman cukup di dalam lisan, tidak perlu sholat, tidak perlu ibadah. Iman cukup dalam hati katanya. Mungkin juga di Indonesia ada yang dinamakan dengan iling-iling. Gitu. Yang penting iling sama Allah Ta'ala katanya. Ini kan ada agama Jawa, agama Sunda sama ya. Ada Sunda Wiwitan, ada Kejawen. Itu agamanya begitu, yang penting kan eling gitu kan. Walaupun tidak melakukan apa? Ibadah, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak ibadah haji. Gak perlu. Kan ini menyimpang ya. Nah. Kemudian setelah itu apa? Beriman kepada azab kubur. dan nikmat kubur dan fitnah kubur mencakup di dalamnya. Karena ada orang yang menyimpang dalam hal ini, yaitu apa? Mu'tazilah, Jahmiyah. Salah satu tokoh yang paling besar adalah Bisir Al-Mirisi. Dia mengatakan tidak ada adab kubur. Bahkan diikuti oleh salah satu sekte yang sekarang terkenal di dunia, bahkan di Indonesia. Tidak ada adab kubur katanya. Karena adab kubur itu tidak masuk akal katanya. Sebab kalau kita gali kuburan gak ada katanya, gimana orang disiksa di kuburannya. Lalu dia mengatakan bagaimana katanya orang udah berpisah ruh dengan jasadnya, sekarang diadab. Padahal bukan orang berakal sebenarnya. Mereka itu orang tidak berakal. Maaf pak, kita suruh dia mimpi. Mimpi kan ada mimpi yang menyenangkan, ada mimpi yang menakutkan. Kita beri contoh orang yang mimpi menyenangkan. Orang yang tidak punya rumah, tidur di bawah jembatan, di atas tikar. Mimpi menyenangkan. Masuk ke sebuah hotel, ya, makan makanan yang lezat dengan perempuan yang cantik. Wah, dia menikmati. Jasadnya di mana? Di bawah jembatan tadi. Sekarang dibalik. Orang mimpi menakutkan. Dia tidur di rumah yang mewah, di kasur yang empuk, didampingi istri yang cantik. Ber-AC. Mimpi berada di hutan belantara, dikejar harimau. Dia tentang-tentang itunya tuh, sampai istrinya kaget, ini suaminya sedang apa? Dibangunin. Lagi di mana, Pak? Lagi apa, Pak? Aku mimpi dikejar harimau. Di mana? Di hutan sana tuh. Nah, ini kalau di dunia terjadi ya. Ruh kita dan jasad kita, mungkin kita merasakan jasad kita ada di sana, tapi berjalan ruh dan jasad kita merasakan. Itu di dunia. Apalagi nanti yaumal alam kubur, alam barzah, yang itu alam gaib. Maka oleh sebab itu orang yang mendahulukan akal dari Quran dan Sunnah, orang tidak berakal. Dan orang yang akan rendah akalnya. Karena nabar manusia itu, penglihatan manusia dan penelaahan manusia itu punya batasnya. Bahkan tidak ada pernah yang mereka akan sampai kepada apa yang diinginkannya. Ya. Antum aja, ya, IT ya, coba IT. Dulu, ya, IT, orang bawa OHP aja udah, oh Masya Allah gitu. Ternyata OHP sekarang gak ada gunanya ya. Setelah ada apa? PowerPoint. Dulu harus pakai apa? Pakai laptop. Sekarang PowerPoint juga bisa pakai ini. Cuma bawa ini dari kejauhan truk-truk itu. Bahkan menggunakan ini tidak perlu sarjana sekarang. Saya kan bukan sarjana teknologi. Sarjana IT. Kadang-kadang sarjana IT kalah sama saya. Ya betul. Sarjana IT kalah sama saya. Contohnya apa? Saya bilang contoh apa? Coba carikan materi judulnya ini. Enggak bisa dia. Saya enggak pernah belajar. Cari, kata saya nih, buktikan bahwa saya pintar daripada antum. Maksudnya bukan pintar segalanya maksudnya. Pintar dari sisi ini. Orang akan tahu. Saya katakan, lihat. Saya bilang, turuku tadris PowerPoint. Tiba-tiba keluar 100 judul tentang pendidikan berupa PowerPoint. Kata saya, antum kalahkan sama saya hari ini? Iya. Itulah ilmu. Jadi artinya apa? Bahwa kemampuan orang. Atau orang itu profesor, doktor. Kenapa? Karena dia itu taunya bahasa Inggris. Dia tidak tahu bahasa Arab. Kalah sama saya yang tahu bahasa Arab. Gitu. Dan yang tahu istilah-istilah agama. Gitu kan? Coba kalau akan judulnya tadi Itibang Sunnah. Suruh cari ya profesor, doktor, IT. Suruh ambil judul tentang masalah sunnah. Dia akan kerepotan. Kenapa? Karena saya punya mukadimah tentang sunnah, judulnya ini. Ya, dalam satu waktu mungkin bisa 20 atau 100 judul bisa datang. Nah, itu ilmu. Makanya orang tidak bisa mengukur agama dengan akal. Kenapa? Karena akal itu terbatas. Ketika duduk kita hari ini, mungkin kita sampai C, kita berbicara. Bergeser kita, udah sampai apa? Sampai Z mungkin. Nah itu tidak bisa. Nah, maka adab kubur ini masuk akal kan? Orang lagi tidur, pergi ruh dengan jasadnya. Lalu kita tanya, jasad kamu di sini, tapi kamu merasakan di tempat yang enak. Jasad kamu di sini, tapi kamu merasakan takut. Ini terjadi di dunia. Kenapa kamu mengingkari nanti perkara yang gaib? Kan gitu. Nah, tapi ini pokoknya sunnah. Setelah itu apa? Beriman kepada hari kebangkitan. Orang-orang komunis atau ateis mungkin, mereka tidak meyakini hari kebangkitan. Kita akan berhenti dengan waktu. Tidak masuk akal katanya yang telah mati dihidupkan. Maka Allah Ta'ala memberikan contoh dalam surah Al-Baqarah dengan 5 kisah. Ada yang tahu? Allah menghidupkan yang telah mati. Dalam surah Al-Baqarah ada 5 kisah. Supaya kita berakal. Lihat dalam surah Al-Baqarah 5 kisah. Pertama, orang yang dimatikan. Ya, dari mulai ayat 30-an ke sana ya, lihat. Kemudian orang yang disambar petir kan. Kemudian kisah Bani Israel yang membunuh. Kemudian disuruh untuk apa? Menjadi seekor sapi. Kemudian dipukulkan bagian dari daging sapi itu sehingga hidup lagi yang mati itu. Lalu menunjukkan ini pembunuhnya. Kemudian apa? Kisah tentang Nabi Ibrahim. Mencincang burung. Lalu ditebar di gunung-gunung. Lalu diseru menjadi burung lagi. Berarti Allah menghidupkan yang telah mati. Kemudian apa? Yaitu satu kaum yang dimatikan 300 tahun lalu dihidupkan. Kemudian apa yang paling mudah bagi kita? Kita lihat, mungkin para bapak kenal situ ya. Atau mungkin tempat-tempat yang kering kerontang. Tidak ada pepohonan, tidak ada rumput-rumputan. Allah turunkan hujan semalam, tiba-tiba apa? Keluar. Atau yang paling mudah, pernah enggak para bapak, para ibu memikirkan tentang ikan-ikan yang ada di laut? Ikan-ikan yang ada di sungai, ikan-ikan yang ada di kolam. Coba buktikan ya. Kolam kering, 6 bulan. Kering kan? Mati kan? Tapi hujan semalam, besok-besoknya muncul ikan-ikan itu. Ada ikan betok, ikan apa. Itu menunjukkan bahwa Allah menghidupkannya mati. Dan ini Ibrah masuk akal. Maka setiap perkara akidah itu sesuai dengan akal. Gak ada yang bertentangan dengan apa? Dengan akal. Nah ini contohnya. Kemudian beliau menyebutkan apa? Beriman kepada syafaat. Beriman kepada haud. Beriman kepada mizan. Beriman kepada hisab. Beriman kepada jembatan di atas neraka. Nah saya tidak mungkin menyebutkan ini semua ya. Dengan contoh-contoh yang tadi sebelumnya menunjukkan bahwa inti orang itu berada di atas sunnah harus meluruskan apa? Akidahnya. Orang mengaku ahli sunnah kalau akidahnya tidak lurus tidak bisa dikatakan ahli sunnah. Karena ahli sunnah itu ada ciri-cirinya. Ada alamatnya. Sehingga dikatakan sebagai sunni. Maka dakwah para nabi, dakwah para rasul, cangkan oleh para pergerakan dakwah nih. Enggak ada para nabi yang mengatakan, wahai Fir'aun, kamu turun dari kerajaan. Enggak ya. Karena ada kalau kita itu pengin dakwah itu menggulingkan pemerintah ya. Mengawali menggulingkan pemerintah. Itu bukan dakwah para nabi. Bukan dakwah para rasul. Dakwah para rasul itu memulai mendakwahi baik pemimpinnya atau rakyatnya dengan tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wa ijtanibut taghut. Makanya dakwah yang keliru itu diawali dengan darah ya. Kenapa? Karena keliru dakwahnya gitu. Dakwah pertama kali kamu itu kafir, kamu itu harus turun dari kerajaanmu. Inginnya mengkudeta terlebih dahulu ya. Padahal tidak ada para nabi. Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Namrud, turun kamu dari kerajaanmu. Ya. Atau apa Nabi Ibrahim alaihissalam mengumpulkan bala tentaranya untuk menjatuhkan Namrud? Enggak. Atau kisah-kisah yang lain? Enggak ada. Kenapa? Karena memang usul agama ini adalah tauhid. Dan usul agama ini adalah lurusnya akidah. Maka dakwah dengan hujah terlebih dahulu, akidah. Dan di antara pokok-pokok akidah ahli sunnah, tadi mengatakan tidak mengkafirkan orang karena semata-mata melakukan dosa, sehingga ia menghalalkannya. Karena di antara kelompok yang menyimpang itu adalah apa? Takfirul muslimin. Itu kaum khawarij yang mengkafirkan sesama muslim. Seperti muncul sekarang ISIS dan kelompok-kelompok yang lain yang bukan jamaahnya, yang bukan kelompoknya, yang bukan sektenya kafir. Karena ajaran yang mengkafirkan kaum muslimin itu dua kelompok di dunia ini. Yang pertama adalah kaum khawarij, yang kedua adalah kaum syiah. Adapun ahli sunnah tidak. Dan tidak benar kalau mengatakan bahwa seperti penisbatan Wahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu mengkafir-kafirkan orang, tidak. Yang mengkafirkan orang itu dua kelompok. Pertama Syiah, yang kedua adalah Khawarij. Kenapa? Karena Syiah itu punya keyakinan, setiap orang yang tidak meyakini Ali sebagai imam, dan yang berhak untuk menjadi imam, dan orang yang pertama menjadi imam, itu bukan muslim. Tidak diakui keislamannya. Dia adalah kafir. Demikian juga orang khawarij. Dalam arti di sini orang khawarij itu siapa yang tidak sepaham dengan mereka kafir. Maka mereka menghalalkan darah kaum muslimin sebagaimana dalam hadisnya yaqtuluna ahlal islam wa yadauna ahlal awsan, mereka membunuh umat Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Makanya orang-orang ISIS yang sekarang dinamakan ISIS itu tidak pernah berperang dengan orang kafir. Yang diperangi adalah negara-negara Islam, yang dibunuh adalah kaum muslimin, menunjukkan bahwa ISIS itu tidak ada kaitannya dengan Islam. Walaupun mungkin banyak yang ketipu, seperti orang-orang dari Indonesia datang ke sana itu ketipu. Mereka akan pulang ke Indonesia takut mati karena siapa yang keluar dari mereka itu dibunuh dalam ajaran mereka itu. Nah, ini pokok akidah ahli sunnah. Yang kedua apa? Lurus dalam manhaj. Contoh apa? Sumber hukum apa? Al-Quran dan sunnah. Bukan akal. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengungkapkan dua ungkapan yang bisa ditulis dengan sebagai hafalan para ibu para bapak. Imam Syafi'i mengatakan, ini sunni harus begini. Beliau mengatakan, al-ilmu khamsu darajat. Ilmu itu ada lima tingkatan. Maksudnya apa? Kalau berbicara agama, jangan lepas dari lima sumber ini. Katanya. Yang pertama apa kata beliau? Al-Quran. Wasunnatu sahiha. Sunnah yang sahih. Artinya hadis yang sahih. Al-ijma. Ijma sahabat. Aqwalu sahabat. Perkataan para sahabat. Kemudian yang kelima, al-qiyas. Qiyas. Artinya qiyas yang benar. Maka Imam Syafi'i tidak menjadikan sumber hukum akal. Atau sumber hukum itu mimpi. Enggak. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan ucapan kedua ini, idza ra'aita rajulan yatiru fis sama aw yamshi 'alal ma falataghtar bi annahu awliyaullah. Kalau kamu melihat orang terbang di udara dan berjalan di atas air, jangan kamu tertipu dengan dia bahwa dia adalah apa? Wali Allah, katanya. Uji ucapan dan perbuatannya, katanya. Kalau ucapan dan perbuatannya sesuai dengan sunnah, dia adalah wali Allah. Kalau ucapan dan perbuatannya menyelisihi Al-Quran dan sunnah, maka ketahuilah dia adalah wali syaitan. Nah, ini menunjukkan para jamaah manhaj, metode beragama ahli sunnah adalah kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Ini contoh ya. Kemudian contoh yang kedua. Jadi agamanya bukan mimpi. Agamanya bukan taklid. Tapi agamanya dalil Quran dan sunnah. Yang kedua contohnya. Ciri ahli sunnah itu alladzina yufassiruna al-Qur'ana bisunnah. Wa la tu'aridu sunnah bil-Qur'an. Salah satu contoh. Ahli sunnah itu orang-orang yang menafsirkan Quran dengan sunnah. Dan bukan orang yang menentang sunnah dengan Quran. Nah, perhatikan ini pentingnya. Para ibu, para bapak, kita tidak bisa menjalankan isi Al-Quran dengan benar kecuali dengan sunnah. Maka Imam Yahya Ibn Katsir mengatakan, Al-Quranu ahwaju ila sunnah minas sunnati ila Quran. Quran lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah kepada Quran. Yang dimaksud sunnah di sini hadis atau apa yang datang dari Nabi Sallam secara umumnya tadi. Nah, kita lihat penjabaran masalah Islam ada dalam sunnah. Contoh wudu, dari mulai wudu ya. Wudu dalam Al-Quran hanya disebutkan 4 anggota badan. Mencuci muka, mencuci tangan, mengusap kepala, mencuci kaki. Kan tidak ada apa sunnahnya membaca bismillah, sunnahnya mencuci telapak tangan dulu, sunnahnya berkumur-kumur, sunnahnya mengisap air ke hidung. Bahkan kaifiyah mengusap apa? Kepala tidak ada di dalam apa? Al-Quran. Artinya kaifiyah yang sesungguhnya seperti apa ya, kan disebut dalam sunnah begini. Kemudian kaifiyah mencuci tangan seperti apa, kemudian kaifiyah mencuci kaki seperti apa, doa setelahnya apa, enggak ada dalam Quran. Perinciannya ada dalam apa? Sunnah. Salat. Salat dalam Quran, bahkan waktu salat dalam Quran hanya 3 waktu ya. Aqimish sholata lidhuluqi syamsi, duhur. Ila ghusaqil lail, maghrib. Wa Qur'an al-fajri, subuh. Maka waktu sholat itu cuma apa? 3 ya. Maka orang-orang Syiah juga sholatnya 3 waktu ya. Ya, duhur dengan asar di jama, maghrib dengan isya apa? Di jama, dan subuh 3 waktu. Karena ayatnya juga 3 waktu. Termasuk Qur'ani, orang-orang Qur'ani sholatnya 3 waktu. Perincian sholat 5 waktu di mana Pak? Dalam sunnah. Duhur, ya memang awalnya disebutkan dalam Quran, tapi akhirnya ada nggak dalam Quran disebutkan akhir dari sholat duhur? Akhir dari sholat duhur seolah-olah apa? Maghrib kan? Karena ila ghusaqil lail. Tapi perinciannya ada dalam sunnah, hadis Jabir alaihi salam bahwa Jibril alaihi salam datang kepada Nabi Sallam menyebutkan awal waktunya, akhir waktunya. Hari yang pertama sholat di awal waktu semuanya. Besoknya beliau sholat di akhir waktu. Mengajari Nabi SAW, inilah waktu-waktu sholat. Perincian zakat, perincian haji. Bahkan termasuk para pemuda yang melakukan aksi-aksi teror di dunia hari ini, yang menisbatkan nama jihad, karena salah memahami ayat. Coba 3 ayat pahami. Letterlek ayat itu ya. Waqatil musyrikina kafah. Waqatilhum haitsu wajadtumuhum. Waqatilhum haitsu saqibtumuhum. Perangi mereka di mana saja kamu mendapatkannya. Kalau pakai ayat Quran aja, berarti antum kalau ketemu dengan Yahudi atau Nasrani di jalan, dibunuh ya. Sebab kata ayat Al-Qur'an, bunuhlah mereka di mana saja kamu mendapatkannya. Tetapi praktek jihad itu, kapan jihad, dengan kafir yang mana jihad, dengan siapa kita berjihad, adanya dalam apa? Dalam sunnah. Syarat jihad itu seperti apa? Kafir yang diperangi, kan kafir itu ada banyak macam. Ada kafir harbi, ada kafir dimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'man. Kafir itu ada 4 jenis. Maka yang diperangi hanya satu, kafir apa? Apa kafir harbi. Adapun yang 3, maka tidak sembarangan. Harus ada kaidah-kaidah setelahnya. Nah, ini contoh. Maka barang siapa yang dia melaksanakan Quran tidak dengan manhaj yang benar, tidak dengan mengikuti kaidah ahli sunnah dalam memahaminya, keliru. Bahkan mungkin orang memahami, dia mengatakan, saya apa? Saya mengamalkan surah An-Nisa ayat berapa? Ayat 2, ayat 3. Tentang boleh nikah 9 orang. Masna wal sulasa wa ruba. Dia mengatakan apa? Nabi SAW itu istrinya 9. Saya mengikuti sunnah. Istri saya apa? 9. Dia tidak mengetahui tentang kaidahnya. Dan tidak membantah sunnah dengan Quran. Karena orang-orang khawarij, orang-orang mutazilah yang mengatakan setiap yang masuk neraka adalah kekal. Mereka mengatakan setiap hadis syafaat itu bertentangan dengan ayat Quran katanya. Wa ma li dzalimina min ansor. Qur'annya itu betul, tapi memahaminya yang keliru. Yang dimaksud wa ma li dzalimina min ansar ay bimanal kuffar wal musyrikun. Dzalim yang maksud ayat ini adalah musyrik kafir. Bukan dzalim biasa. Bukan dzalim karena maksiat. Inna syirka la dzulmun. Coba ya. Berarti setiap yang masuk neraka kekal. Kenapa? Wa ma li dzalimina min ansar. Maka para ibu, para bapak yang saya hormati, di sini menunjukkan tidak setiap orang berdalil dengan Quran atau hadis pemahamannya akan benar. Contoh, yang mewajibkan bai'ah kepada setiap mukmin dan bai'ah kepada orang-orang tertentu. Bai'ah tersembunyi ya sekarang. Siapa yang tidak berbai'ah kepada Abu Bakar Al-Baghdadi, dia adalah kafir. Hadisnya Bukhari Muslim katanya apa? Man mata walam yakun fi unuku bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dan belum berbai'ah, maka mati dalam mati sifat jahiliyah. Mati dalam keadaan kafir menurut mereka. Hadisnya itu sahih. Tetapi salah dalam dua sisi. Pertama, siapa yang dimaksud imam yang kita wajib berbai'ah? Maka imam yang wajib kita berbai'ah adalah imam yang jelas, punya teritorial, punya kestabilan politik di tangannya. Bukan imam yang tersembunyi. Abu Bakar Al-Baghdadi walaupun mengklaim punya teritorial, tidak diakui teritorialnya. Tidak diakui. Apalagi imam-imam yang tersembunyi. Kalau ditanya imamnya siapa? Nanti dulu katanya. Yang penting kamu bai'ah saja sekarang. Imam di bawah tanah itu kan sekarang. Yang kedua, yang dimaksud di situ bukan berarti yang tidak berbai'ah kafir. Karena di masa Ali juga ada yang tidak berbai'ah. Di masa Muawiyah ada yang tidak berbai'ah. Di masa siapa? Al-Hasan Ibnu Ali. Ada yang tidak berbai'ah. Dan dalam sejarah Islam juga banyak orang yang tidak berbai'ah. Tapi tidak dikafirkan. Karena tidak berbai'ah. Maka ini keliru. Jadi bukan keliru dalilnya, tetapi keliru apa? Pemahamannya. Karena apa? Manhajnya keliru. Maka di sini menunjukkan bahwa orang dikatakan sunni, mengikuti sunnah adalah mengikuti cara beragama. Yaitu mengikuti pemahaman para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Nah, ini adalah kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga. Perhatikan kaidah yang ketiga. Ini hanya contoh-contoh saja ya. Dalam tafsirnya para ibu para bapak nanti belajar ya. Akidah ahli sunnah, tauhid dan seterusnya. Yang ketiga, di antara kaidah yang wajib kita memahaminya, bahwa para ulama mengatakan, dan ini adalah kaidah yang sangat berharga bagi setiap di antara kita. Para ulama mengatakan apa? La yatahaqqaqu al-ittiba. Yani bisyar'i illa idza kana al-amalu muwafiqan bisyar'i fi sittati umurin. Para ulama menjelaskan tidaklah seseorang dikatakan mengikuti sunnah dalam beramal. Jadi dalam beramal sehingga ia mensesuaikan amalnya dengan syariah dalam 6 hal. Ya, kita memberi contoh-contoh saja gitu ya. Karena tidak mungkin semua kaidah dijelaskan hari ini ya. Jadi para ibu, para bapak, tidak dikatakan wudu ibu, salat ibu, ibadah kita mengikuti sunnah sehingga seluruh amal kita sesuai dengan syariah dalam 6 hal. 6 hal ini apa saja? Yang pertama, kaifiyah, cara. Yang kedua, al-makan, tempat. Yang ketiga, al-adadu, jumlah. Yang keempat, az-zaman, waktu. Waktunya. Yang kelima, al-jinsu, jenisnya. Yang kelima, yang keenam, as-sabab, sebabnya. Ini sifatnya ilmiah ya. Artinya penelitian ilmiah para ulama. Dan apa-apa yang dianggap baru ya bagi sebagian jamaah hari ini, ya kita teruskan belajarnya. Nah, kita lihat dalam seluruh poin ini bahwa kita mengatakan seseorang tidak dikatakan sebagai pengikut sunnah dan mengikuti sunnah dengan benar sehingga amal seseorang itu bersesuaian dalam 6 hal dengan syariah. Pertama, kaifiyah, tata cara. Lihat di dalam surah Al-Kahfi ya, untuk seluruh 6 poin ini. Jadi dalam seluruh 6 poin ini surah Al-Kahfi. Yang mana ya? Surah Al-Kahfi. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Ayat keberapa itu? Ayat 100 berapa ya? Lihat di ujung-ujung ayat ya. Ujung surah Al-Kahfi. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian aku beritahu orang-orang yang rugi amalnya? Jadi bukan tidak beramal, dia telah beramal. Tetapi apa? Dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, tapi amalnya sesat. Artinya tidak sesuai dengan tuntunan. Nah, kita akan jelaskan poin yang 6 ini. Pertama, kaifiyah. Rasulullah SAW menjadi suri tauladan, kedua dalam melaksanakan ibadah itu. Sebab tidak mungkin Allah mensyariatkan satu syariat, Nabi SAW mensyariatkan satu syariat lalu tidak memberikan contoh caranya. Kita lihat dalam 3 poin aja wudu. Apa kata beliau? Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Ghufirullahu ma taqaddama min dzanbi, maka pahalanya akan menghapus dosa yang telah lalu. Dalam salat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Dalam haji, khudu ani manasikakum. Ambillah oleh kalian dariku tata cara haji. Ini bukan hanya masalah yang tiga tadi, tapi dalam semuanya. Kaifiah berjihad, kaifiah puasa, kaifiah menunaikan zakat. Maka para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kita dilarang dua perkara dalam kaifiah. Yang apabila melakukan salah satu atau keduanya, maka akan menyimpang agama kita. Nah, berkaitan dengan kaifiah, imma merubah kaifiah, imma merubah cara yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Kaifiah sholat, kaifiah wudu, kita rubah. Atau kita membuat sebuah tata cara yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW sebagai cara ibadah. Contoh zikir. Zikir dengan menggerakkan la ilaha illallah. Zikir dengan membuat halaqah, lingkaran. Lalu dipimpin satu orang mengatakan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maaf Pak, bukan zikirnya yang bid'ah, tapi tata caranya yang bid'ah. Kenapa Pak? Karena Bu, tata cara itu diajarkan oleh Nabi SAW. Maka kita tidak boleh membuat tata cara kaifiyah yang Nabi SAW tidak ajarkan kepada kita. Sholat, puasa, zakat. Jadi orang akan terjerumus kepada bid'ah, imma merubah atau membuat yang belum ada. Ini kaifiyahnya itu. Nah, ini contoh apa? Kaifiyah. Yang kedua tadi apa? Tempatnya. Ya. Ibadah sebagiannya telah ditetapkan tempat. Seperti ibadah haji, mikot, ya, wukuf, mabit. Mikot ada lima, ya, mikot untuk umrah atau haji contohnya. Wukuf di Arafah, mabit di Mina, di Muzdalifah. Sekarang orang saya akan pindahkan wukufnya di kuburan Husain. Bidah. Atau tawafnya di Jakarta di Monas. Kenapa jauh-jauh kok ke Saudi umpamanya? Enggak boleh. Kenapa? Karena tempatnya telah ditetapkan. I'tikaf. Sebagian para ulama mengatakan i'tikaf hanya di tiga masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Jumhur ulama mengatakan boleh di seluruh masjid. Enggak bisa itikaf di rumah itu, masjid gitu ya. Adapun perbedaan tadi ada perbedaan. Empatnya tadi itu. Ya. Maka orang akan menyimpang ibadahnya kalau menyelisihi tadi. Imma merubah tempat atau membuat tempat yang tidak ada dalilnya. Barang siapa yang merubah tempat dalam ibadah yang Allah telah tetapkan tempat-tempatnya secara dalil, harus di situ. Tawaf di Baitullah kelilingnya harus ke arah, artinya apa? Ka'bah harus sebelah kiri. Kalau orang berubah ya, tawafnya apa? Ka'bahnya di sebelah kanan. enggak sah. Atau tawafnya ke dalam Hijr Ismail tidak sah. Harus keluar apa? Hijr Ismail. Kenapa? Karena tawaf itu sudah ditentukan. Sa'i, Safa, Marwah. Kalau orang itu bersa'i di bawah Safa, belum sah. Harus naik ke atasnya. Kenapa? Karena tempatnya telah ditetapkan. Wukuf umpamanya orang-orang Syiah, Rafidah menganggap wukuf di Karbala lebih afdal dari wukuf di Arafah. Karena menurut mereka, orang yang datang tanggal 9 Zulhijjah ke Karbala itu sama dengan 20 kali haji, umroh, dan apa? Haji. Makbul di sisi Allah katanya. Nah, itu beda. Atau menetapkan tempat-tempat sebagai tempat ibadah yang tidak ada dalilnya. Contoh untuk ibadah haji ya. Orang yang sengaja berdoa di mana? Di Jabal Rahmah. Dia meyakini bahwa di sini mustajab. Doa di Jabal Rumyah, di Gunung Uhud itu ada kan? Doa di Gua Hira. Doa di gua, berdoa di Gua Sur. Dia meyakini itu tempat ibadah. Enggak boleh. Bid'ah itu hukumnya. Kenapa? Karena tempat itu bukan tempat khusus. Adapun kalau antum ke sana tidak bertujuan mengagungkan tempat itu, tiba-tiba berdoa, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau meyakini bahwa berdoa, terutama mungkin orang yang meyakini bahwa Jabal Rahmah itu tempat ketemunya Adam dan Hawa, maka diyakini doa tentang jodoh di situ pokoknya. Bahkan sebagian orang nulis-nulisin apa? Teman. Ya di situ jodohnya siapa ditulisin gitu ya. Katanya banyak para artis yang nulis tetapi cerai juga. Nah, barang siapa yang menentukan tempat sebagai tempat khusus ibadah dan dia meyakini keutamaan di tempat itu yang tidak ada dalilnya, ini termasuk menyelisihi sunnah. Berdoa. Berdoa di kuburan. Berdoa di kuburan itu ada tiga, Bu. Pertama, berdoa mendoakan penghuni kubur. Hukumnya sunnah. Ketika kita ziarah kubur, mendoakan penghuni kubur. Allahumma gfir lahum, warhamhum, wa'afih, wa'fu anhum, wa'akrim, nuzulahum, wa'asimadoh lahum. Atau assalamualaikum ya ahadiyan minal muslimina wal muslimat. Ini sunnah. Berdoa meminta kepada penghuni kubur, hukumnya syirik akbar. Yang ketiga, meyakini berdoa di tempat itu mustajab. Tapi doa kepada Allah, meminta jodoh, meminta ini. Itu menyelisih sunnah. Sebab kuburan bukan tempat apa? Bukan tempat doa. La taj'alni qabri ida. Janganlah engkau menjadikan kuburan sebagai id. Nah, ini contohnya. Jadi bukan bid'ah doanya, Bu. Bukan, masa Pak Ustadz ini membid'ahkan doa? Bukan doanya yang bid'ah. Tapi menetapkan tempat itu. Karena para ibu meyakini tempat ini sebagai tempat mustajab. Sedangkan tidak ada dalilnya. Jadi jangan keliru. Bukan doanya yang bid'ah. Bukan lapat doanya maksud saya. Tapi keyakinannya itu menetapkan. Karena katakan tempat ini mustajab atau bukan mustajab bukan dengan akal kita. Bukan dengan perasaan kita. Bukan dengan kemauan kita. Mesti dengan dalil. Yang ketiga apa tadi? Jumlah. Nah, kita tahu jumlah sholat. Duhur 4 rokaat. Asar 4 rokaat. Isya, maghrib 3 rokaat. Isya 4 rokaat. Subuh 2 rokaat. Orang tidak boleh merubah jumlah itu. Takaran. Sya'i 7 apa? 7 putaran. Kemudian apa? Tawaf 7 putaran. Dia katakan biar lebih mantap saya tawaf 14. Bidah. Nah, merubah. Saya akan sa'i seperti tawaf. Ini Imam Ibnu Hazm diriwayatkan bahwa sa'inya seperti tawaf. Karena Imam Ibnu Hazm itu salah seorang ulama yang beliau belum sempat ibadah haji. Jadi belum sempat ya, dari Andalus jauh. Maka fatwanya itu ada beberapa yang keliru dalam masalah haji. Jadi yang dimaksud satu keliling menurut riwayat Imam Ibnu Hazm itu, dari Sofa ke Sofa gitu. Satu putaran. Kan yang benar apa dari Sofa ke Marwah satu, dari Marwah ke Sofa dua gitu ya. Dari Sofa ke Marwah lagi itu tiga. Kalau Imam Ibnu Hazm itu dari Sofa ke Sofa satu. Jadi itu terbayang capeknya ya. Mungkin bisa pingsan ya. Ya. Artinya jumlah itu telah ditetapkan. Kemudian apa? Zakat. Takarannya gitu ya. Qadarnya. Ya. Apa? Emas 20 dinar. Perak 200 dirham. Kambing berapa? 40 ekor. Sapi 30. Unta memiliki 5, 1 ekor kambing. Tetapkan syariahnya. Asnafnya 8. Kalau sekarang seorang pemungut zakat, dia memungut zakat yang sebelum sampai nisabnya, boleh. Dia akan terkena apa? Hukuman Allah Ta'ala. Kenapa? Melanggar batasan. Sekarang asnafnya ditambah, bikin masjid umpamanya. Tidak sah zakatnya, ya. Maaf ya. Zakat bikin sekolah, bukan ya. Zakat itu 8 asnaf. Kalau disebutkan namanya. Oh, ada orang yang mengatakan kan ini fisabilillah. Ya kalau kata-kata fisabilillah itu adalah masuk bikin masjid, bikin sekolah, enggak usah semuanya juga fisabilillah gitu. Sebutkan aja satu gitu. Maka yang dimaksud fisabilillah adalah jihad. Jadi ini contoh ya, enggak boleh merubah gitu. Kadar jumlah. Demikian juga dikeluarkannya apa? 2,5%. Kalau mau lebih, tatawu. Tapi pungut zakat tidak boleh mengambil lebih. Boleh baginya. Kenapa? Karena ada takarannya. Dan apabila kita menetapkan jumlah-jumlah yang tidak ada dalilnya, lalu kita takarub dengan jumlah itu, takarub itu seolah-olah ingin dapat pahala dengan jumlah itu, maka itu jadi tasyri dan itu adalah menyelisih sunnah. Contoh, siapa yang ingin cepat punya jodoh, baca dikir sekian. Nah, Pak Ustadz, kan dikir mah boleh-boleh saja. Enggak. Yang bidahnya itu kamu menetapkan sekiannya. Karena tidak ada yang bisa mengatakan harus sekian kecuali Allah dan Rasul. Bukan kita. Siapa yang ingin kuat, baca dikir sekian. Kurun sekian hari umpamanya. Ya saya juga dakwah bisa sekian hari. Tapi menetapkan harus 3 hari, 7 hari. Dan beribadah dengan jumlah itu yang tidak boleh. Penetapan dengan toriko ta'abud. Adapun tanpa disengaja, tanpa artinya bukan ta'abud dengan jumlahnya. Kita keluar berapa? 10 hari. Karena kita udah direncanakan di sekian hari, di tempat ini sekian hari, gak apa-apa. Tapi kalau merasa dan itu adalah seolah-olah mencari ibadah dan mendawamkan dengan jumlah itu, dawam itu mengkontinyukan. Maka bukan bacaan dikirnya yang bid'ah, tetapi penetapan jumlahnya itu. Setiap malam kliwon, umpamanya baca ini, setiap Jumat kliwon, baca ini, sekian. Setiap malam Jumat, baca Yasin sekian. Bukan baca Yasin bid'ah, Pak. Jangan salah. Baca Yasin tidak bid'ah. Baca Yasin diperintahkan. Tapi menetapkan jumlah harus sekian dan kita beribadah dan mengkontinyukan dengan jumlah itu. Nah, penetapan jumlah itulah. Yang lama-kelamaan orang menganggap kalau kurang dianggap itu tidak sunnah. Jadi bukan apa? Bukan apa? Bukan jumlahnya. Maaf, bukan kalimatnya. Tetapi apa? Jumlahnya itu. Kemudian setelah itu apa? Hah? Waktu. Kita tahu waktu-waktu sholat, waktu haji. Allah telah menetapkan kalau kita merubah waktu-waktu itu, sholat kita tidak diterima. Sholat sebelum masuk waktu atau sholat setelah keluar waktu, tidak sah sholat kita. Dan apabila kita menetapkan waktu sebagai waktu untuk ibadah yang tidak ada dalilnya, maka bukan jenis ibadahnya yang dinamakan bid'ah awalnya, tetapi penetapan waktunya itu yang dinamakan dengan bid'ah idhofiyah itu. Contoh, maaf ya, apa hukumnya baca solawat? Sunnah, wajib bahkan. Perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, wajib solawat itu. Tetapi kalau kita mengatakan setiap kita akan mencukur anak kita, baca solawat. Nah, menetapkan waktunya ini. Ya. Bukan solawatnya yang bid'ah. Sehingga menjadi ritual bahwa kita merasa beribadah kalau kita mencukur anak kita harus baca solawat itu. Bukan solawatnya yang bid'ah. Solawatnya tidak bid'ah. Tapi yang dimaksud apa? Penetapan waktu-waktu itu, di mana kita ta'abud dan kita mencari pahala dengan itu. Adapun ketika hari kita mencukur anak, kita baca solawat tanpa dikaitkan dengan harinya itu, ya kita baca solawat kan, solat juga baca solawat kan. Kemudian kita baca hadis, baca solawat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu solawat yang paling pendek ya. Nah, maka menetapkan waktu tertentu, ya seperti apa, baca surat ini, baca surat itu. Betul, kalau baca surat Al-Kahfi disunahkan setiap apa, malam atau hari Jumat. Tapi kalau kita mengatakan mari kita baca Yasin setiap malam Jumat, harus ada dalilnya sehingga kita ta'abud dengan bacaan itu setiap malam itu. Ta'abud itu merasa kita cari pahala gitu, enggak ya. Bukan baca Yasin yang bid'ahnya, tetapi apa? Menetapkan waktunya. Menetapkan apa? Waktunya. Yang keenam apa? Jenis. Yang kelima apa? Jenis. Nah, jenis ibadah banyak. Contoh apa? Ada jenis ibadah dalam bentuk binatang. Ya, telah ditetapkan apa yang dizakati dari binatang, unta dan sejenisnya, kambing dan sejenisnya, sapi dan sejenisnya. Orang punya kuda banyak, dizakati? Tidak dizakati, karena bukan jenis binatang yang dizakati. Orang beternak ayam, oh ayamnya banyak, ada zakatnya? Enggak ada, kecuali zakat harta nanti. Uangnya disimpan berjuta-juta, miliaran, ada zakatnya. Tapi bukan zakat ayam. Karena enggak ada zakat ayam. Kalau sekarang kita jadi ustaz ataupun jadi kiai ataupun mungkin jadi pemungut zakat, datang ke peternak ayam, kamu zakat nih. Enggak boleh. Peternak apa tadi? Kuda. Enggak ada zakatnya, kuda. Kenapa? Karena jenisnya telah ditetapkan. Jenis zakat. Pertanian. Pendapat yang rajih adalah setiap yang bisa dikeringkan dan makanan pokok. Maka kalau menanam tomat, ya, menanam timun, menanam engkol, pecai atau apa itu, enggak ada zakatnya. Sebab bukan termasuk asnaf yang dizakati itu. Menurut pendapat yang rajih, kalau Imam Abu Hanifah, setiap yang tumbuh hatta kita menanam pohon bambu, ada zakatnya menurut Imam Abu Hanifah. Menanam kayu albasiyah ada zakatnya. Cuma sulit apa gitu timbangannya. Karena kalau zakat pertanian itu ditakar, gitu, disukat. Itu jenisnya. Maka apabila seorang penguasa mewajibkan zakat kepada zat yang tidak, jenis yang tidak ada zakat secara dalil, itu dolim namanya. Dan kita bisa menolak gitu. Atau bisa ngasih nasihat. setidaknya. Kalau menolak tidak boleh ya, harus sabar ya. Kalau dia melakukan keboliman, tapi menolak dengan dalil boleh. Ini jenis. Ya. Maka tidak boleh orang dia mengatakan saya punya kuda-kuda mahal, lalu saya akan menzakatinya. Rumah, mobil, tanah seluas apapun tidak ada zakatnya, Pak. Dan jangan keliru, menjual mobil, menjual rumah, menjual tanah tidak ada zakatnya. Oh, kenapa katanya? Jangan pakai kepala, pakai dalil. Tapi kalau hasil penjualan mobil, penjualan rumah atau penjualan tanah menjadi bentuk uang dan disimpan dan berjalan 1 tahun dan sampai kepada nisab, baru dizakati. Jadi tidak benar ada zakat penjualan. Yang dimaksud penjualan itu kalau dijual belikan. Barang yang disediakan untuk jual beli. Kalau para bapak menjual mobil, walaupun harganya mungkin mobilnya Mercy ataupun Alphard harganya 1,4 M, itu enggak ada zakatnya ketika menjual. Adanya zakat harta, zakat uang. Bukan zakat penjualan apa? Mobil. Nah, ini jenis-jenisnya. Yang terakhir tadi apa? Sebab. Ya, ibadah itu ada yang dinamakan ibadah dawatul asbab. Ibadah yang dengan sebab. Contoh sholat. Sholat gerhana. Sholat yang 2 rakaat, 4 kali ruku, 4 kali sujud, 4 kali baca al-fatihah, 4 kali baca surat. Itu sholat, apa sholat namanya? Sholat gerhana. Bisa enggak sholat seperti ini tanpa gerhana? Enggak boleh. Karena dawatul apa? Asbab. Sholat istisqa. Sholat tahiyatul masjid. Sholat syukrul wudu. Ini dinamakan dawatul asbab. Ibadah yang ada apa? Sebabnya. Ibadah yang ada apa? Sebabnya. Maka di sini tidak boleh kita menetapkan satu ibadah dengan sebab yang tidak ditetapkan secara syar'i. Ya. Karena akan masuk kepada penyelisihan syariah. Jadi akan menyelisihi syariah. Dan ini ittiba'u sunnah. Ya. Mengikuti apa? Sunnah selaras dengan dalil, dengan syariat dalam 6 hal. Saya akan sampaikan 5 kaidah ya saja. Kaidah yang keempat sebelum saya membuka pertanyaan. Kaidah yang keempat. Ketahuilah bahwa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 3 macam. Jadi perlu diperhatikan di sini. Yang pertama, ada yang dinamakan af'al at-ta'abudiyah. Perbuatan Nabi SAW dalam bentuk ta'abudi, syariat. Yang kedua, af'al jibiliyah. Perbuatan Nabi SAW dalam bentuk sifat karakter manusia. Yang tidak ada dalil syar'inya. Yang ketiga, yang dinamakan af'al ikhtisasiyah. Yaitu perbuatan yang merupakan khusus baginya. Nah, dari 3 poin ini, mana yang wajib kita mengikuti dan wajib mengikutinya? Yang pertama, perbuatan dalam bentuk ta'abudi, maka jelas wajib bagi kita untuk mencontohnya, menirunya, dan mengikutinya. Seperti tadi, Nabi SAW sholat malam, Nabi SAW wudu, Nabi SAW sholat, ibadah puasa, ibadah haji. Bagaimana beliau itu tata cara ke WC, tata cara minum. Dan sebagian poin yang berkaitan dengan tidur, seperti berdoa sebelumnya. Dan semisalnya. Maka wajib mengikutinya. Yang kedua, ada yang dinamakan af'al jibiliyah. Jibili ini sifat karakter manusia. Seperti umpamanya beliau tidur. Berapa jam beliau tidur? Jam berapa beliau apa? Tidur. Maka yang seperti ini kita tidak diwajibkan harus sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti beliau. Kecuali dalam tidur itu ada hal-hal yang ada dalilnya bahwa itu sunnah. Contoh, berdoa sebelum apa? Tidur. Kemudian menghadap ke arah kiblat, ke sebelah kanan. Ini sunnah. Adapun berapa jam tidurnya, jam berapa tidurnya, kita tidak wajib harus sama dengan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makan. Makan apa yang disenangi beliau. Ya. Pokoknya kalau makan daging, beliau menyenangi bagian paha. Apakah kita kalau makan iganya boleh atau enggak? Ya boleh. Apakah kita termasuk menyelisih sunnah? Ya tidak. Sebab itu mahabbah jibiliyah. Ya. Kemudian beliau berapa kali makannya, berapa takaran makannya. Tetapi ada yang sunnahnya seperti dengan tangan kanan membaca bismillah. Ya, duduk. Ini sunnah. Demikian juga dalam berpakaian, beliau menyenangi pakaian umpamanya gamis. Apakah kalau tidak gamis berarti tidak mengikuti sunnah? Tidak. Karena batasan berpakaian yang penting menutup apa? Aurat. Bagi laki-laki bukan sutra dan yang lainnya. Ya. Yang ketiga, ada yang dinamakan perbuatan khusus baginya. Dan ini ada tiga. Ada yang khusus boleh baginya, seperti menikah lebih dari 4. Beliau nikah 9 wanita. Maka tadi sesat kalau orang mengatakan, saya kan mengikuti sunnah. Karena Nabi SAW istrinya berapa? 9. Karena Al-Quran telah memberikan batasan apa? 2, 3, 4, atau 1. Jadi 2 dulu, Bu. Dua, tiga, empat, atau satu. Ya, ada yang dijumlahkan jadi 9. 2, 3, 5, tambah 4, jadi 9. Ya, itu juga keliru dalam memahami ayat. Ya. Jadi ada yang boleh bagi beliau, tapi tidak boleh bagi kita. Maka kita tidak boleh mengatakan sunnah. Ada yang tidak boleh bagi beliau, tapi boleh bagi umatnya. Sedekah. Beliau dan Ahlul Bait tidak halal sedekah. Tapi boleh menerima hadiah. Kalau sedekah tidak boleh, kalau hadiah apa? Boleh. Tidak boleh makan zakat. Tapi banyak orang yang mengaku sebagai keluarga Nabi, paling senang sedekah di Indonesia. Bahkan mengutin kepada orang gitu ya, sengaja. Keluarga Nabi ngumpulin sedekah. Udah berdusta dari dua sisi. Udah dusta juga mungkin tidak benar ya silsilahnya. Yang kedua, memungut harta yang bukan haknya. Jadi ini adalah yang boleh bagi kita tetapi tidak boleh baginya. Maka tidak boleh saya mengikuti sunnah, saya tidak menerima sedekah. Nah, enggak benar. Sebab ini khusus bagi sunnah. Tapi bagian yang ketiga, ada yang wajib bagi beliau, tidak wajib bagi kita. Tapi boleh kita mengikutinya. Kalau ini, contohnya apa? Sholat malam. Adalah wajib bagi beliau. Dan bagi kita boleh mengikutinya di sini. Nah, kenapa? Supaya kita benar mengikuti sunnah. Kaidah yang kelima, terakhir. Pas insya Allah sampai jam 11. Pertanyaan setelahnya. Yang kelima. Bahwa perlu diketahui al-aslu bil-ittiba wal-istislam wal-ingkian duna ta'arrudi ilal ilali wal-hikmah Poin yang kelima ini, asal dalam mengikuti sunnah adalah patuh dan taat kepada dalil. Jadi asal dalam melaksanakan sunnah, patuh, taat, tanpa harus mengetahui hikmahnya. Walaupun kita mengetahui bahwa setiap hukum Allah, baik berupa perintah ataupun larangan, itu ada hikmahnya. Sama saja kita tahu atau kita tidak tahu. Tetapi dalam poin ini, kita tidak boleh begini. Saya tidak akan melakukan perintah ini karena belum tahu hikmahnya. Tidak boleh. Karena asal dalam perintah itu istislam inqiyad. Yaitu patuh, taat. Mendengar dan taat. Contoh. Sholat lima waktu ya. 4, 4, 3, 4, 2. Saya tidak masuk akal kalau subuh cuma 2 rakaat. Tidak masuk akal waktu duhur yang berat-beratnya kok 4 rakaat. Kenapa yang pagi-pagi supaya lebih kita berolahraga 4 rakaat ya? Yang maghrib atau yang duhur berapa? 2 rakaat saja karena waktu kerja. Tidak boleh ditimbang dengan akal. Hikmahnya kita tidak tahu jumlah itu. Ya kenapa ini jumlahnya sekian-sekian kita tidak tahu? Karena kata para ulama al-adadu lamah, yani lamah lahu, yani lamah pumalahu. Jumlah itu tidak ada mafhumnya. Ya, kenapa mesti sekian? Kenapa sekian? Ya. Jadi tidak perlu ya, kita harus tidak wajib tahu hikmah. Contoh. Saya mah udah sampai kepada hikmah, tidak puasa lagi. Karena saya mah udah takwa lah, gak usah puasa. Kemudian apa? Contoh lain. Saya mah tidak sholat. Kenapa? Udah tidak melaksanakan mungkar. Karena Allah mengatakan apa? Inna sholatatan anil fahsya wal mungkar. Saya mah udah tidak berzina ini, gak udah sholat lagi. Enggak. Karena asal dalam ibadah apa? Taat. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Jadi mengikuti sunnah itu taat. Melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Nah, masih ada beberapa kaidah lagi tetapi waktunya telah habis. Pas 2 jam. Kita akan membuka pertanyaan-pertanyaan insyaallah. Ya silakan mau bertanya, mau langsung boleh, mau pakai kertas boleh. Pertanyaan boleh juga sekitar masalah puasa ya, atau yang lainnya silakan, mau dengan materi silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau pagi-pagi kadang suka ngasih target gitu. Misalnya sampai pancoran saya harus sudah selesai salawat. Setelah pancoran sampai semanggi saya baca subhanallah. Itu apakah termasuk yang disalahkan atau enggak? Terus yang kedua, target misalnya saya harus selesai sehari satu juz gitu. Dan terus yang ketiga, iya. Ada hadis yang berkata duduk parangan di masjid, duduk parangan karena duduknya orang-orang yang tidak dijodohi Allah SWT. Iya. Tidak termasuk menyelisih sunnah ya, kalau seperti tadi kita mengatakan saya apa mentargetkan untuk hafal Quran, saya mentargetkan untuk sekian juz ya per hari, itu tidak mengapa, sebab itu mah bukan ta'abbud dengan jumlahnya. dan bukan ta'abud beribadah dengan targetnya, tetapi hanya untuk memberikan motivasi kepada diri pribadi. Ya. Kemudian juga saya akan baca zikir sampai ini, baca ini, sampai ini, baca ini. Tetapi yang paling tepat yaitu apa yang dilakukan oleh Nabi Sallam, di mana beliau apabila naik apa bertasbih, maaf, bertakbir, dan apabila turun maka beliau apa bertasbih. Itu yang sunnah ya. Jadi itu yang sunnah ya. Itu yang sunnah. Wallahu taala alam. Yang kedua tadi apa tadi lupa. Oh, duduk-duduk larangan. Duduk larangan yang dilarang oleh Nabi SAW, pertama adalah ikhtiba. Ikhtiba itu duduk, tapi bukan zaman sekarang ya. Pakaian yang dulu itu pakaiannya dua kainnya, itu pakai kain sarung, di mana orang duduk seperti duduknya seekor binatang yang berkaki empat ya, atau duduk seperti duduk anjing, maaf ya, cumpagung apa ya bahasa ininya. Jadi begini, kemudian membuka, itu kelihatan auratnya. Karena dulu para sahabat itu kain bukan seperti kain kita, yaitu kain yang terkadang kain mereka satu ya, satu yang dari badan sampai ke lutut. Apabila mereka duduk maka akan kelihatan, maaf, auratnya. Maka itu dilarang duduk seperti itu. Jadi duduk seperti itu. Tetapi sesungguhnya kalau pakaiannya adalah pakaian seperti kita hari ini juga tidak terlarang. Karena larangan itu adalah berkaitan dengan illah. Illah yang tadi apa? Alasannya karena akan kelihatan apa? Aurat. Akan kelihatan aurat. Ana mau bertanya bab menempati rumah baru lalu mengundang anak yatim kemudian baca surah Al-Baqarah, boleh tidak? Ya. Pertama, kalau masalah mengundang anak yatim atau kita mengundang tetangga, kita bersyukur, tidak mengapa insyaallah ya. Kita habis itu bersyukur kepada Allah Ta'ala, lalu kita menunjukkan rasa syukur kita dengan bersedekah, memberi anak yatim dan semisalnya. Tetapi kalau membaca Al-Quran disuruh kepada orang lain, nah inilah yang orang itu sering keliru ya. Ibadah itu menyuluh orang ya. Jadi baca surah Al-Baqarah oleh kita dan membaca surah Al-Baqarah di rumah tidak sekali saja ketika kita menempati rumah itu. Dan saya ingin menjelaskannya. Banyak para ibu, para jamaah yang sering minta didoakan ya. Bukan tidak boleh meminta doa ya. Dan sering diantara kita itu sering minta untuk dipimpin doa. Baik ketika umroh ataupun haji, Pak Ustadz pimpin doa deh. Nah ada kaidah bahwa berdoa sendiri itu tetap lebih afdal daripada didoakan orang dan dipimpin doa oleh orang lain. Pertama, orang yang berdoa dengan sendiri itu akan berkumpul syarat-syarat doanya. Pertama, orang yang berdoa itu harus menunjukkan butuhnya dengan apa yang dimintanya. Dalam istilah bahasa Arabnya ilha. Kalau sekarang orang berdoa dipimpin oleh orang lain, belum tentu orang yang berdoa itu khusus seperti dia berdoa. Yang kedua, bahwa orang yang berdoa dengan sendiri, dia merasakan dekat kepada Allah. Bahwa Allah akan mengijabahnya. Orang lain belum tentu mendoakan. Yang ketiga, Bu, Pak, kebutuhan kita kan berbeda-beda kok. Kalau doa dipimpin, ya ibu butuhnya ini kok didoakan lain. Bahkan mungkin saya sering menggambarkan ya, orang yang tukang bengkel doanya beda dengan orang yang punya mobil. Orang yang punya bengkel itu kan semoga banyak pasien gitu. Berarti supaya banyak orang yang mogok gitu kan. Bahkan maaf para ibu ya, kadang-kadang para ibu juga mengaminkan suaminya sambil tidak paham apa isinya. Bahkan setelah itu menentang suaminya. Suaminya berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, semoga aku anugerahi istri yang banyak. Suaminya ta'adun, marah istrinya. Padahal istrinya amin, amin gitu. Ibu-ibu amin kan? Padahal tidak setuju gitu. Ini contoh ya bahwa terkadang beda gitu. Keinginannya berbeda. Kadang-kadang ibu-ibu juga apa? Dua anak cukup tapi doanya wadurriyatina, pengin anak banyak. Ya, terkadang kita amin pengin anak banyak. Kebutuhan kita berbeda ya. Kebutuhan kita berbeda. Maka berdoa sendiri, hafalkan doa itu. Doa itu. Dan doa boleh dengan bahasa mana yang saja, boleh kita berdoa. Kata dai-dai Jakarta, yang penting jangan dengan bahasa Betawi berdoa itu. Sebab kurang pas berdoa dengan bahasa Betawi. Ya Allah, semoga elu ijabah gue. Berdoa dengan seluruh bahasa boleh, asal dengan bahasa Betawi. Jadi bahasa, kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa apa, silakan. Doa. Ya. Kemudian ada bahaya, Pak. Ada bahaya, Bu, doa dengan dipimpin orang. Terkadang ibu tidak tahu, lalu orang ketinggalan, baca sepotong, enggak jelas mananya. Jadi karena ikut gitu, kita pimpinan yang berdoa, kita ikut. Sehingga apa? Doanya sepotong, maknanya keliru. Maknanya keliru. Dan ada bahaya kalau doanya diijabah, suka ada kultus nanti kalau tidak kuat tauhidnya. Ada kultus. Sebab orang Indonesia itu sangat gampang ya berkaitan dengan terjerumus. Saya ada ceritanya. Saya tiba-tiba ditelepon oleh beberapa orang meminta resep obat. Padahal saya gak pernah itu cerita tentang. Cuma waktu itu ada ustad, ada orang tua wali santri. Dia tanya sama saya, ustad, saya gak pernah melihat ustad sakit. Kata saya suka makan ini gitu. Ternyata dia menyangka saya itu ahli apa? Ahli obat, sehingga herbalis. Orang pada tanya sama saya, pingin resep herbal. Yang kedua, saya ditelepon, maaf Pak Ustad, lagi penuh. Apa lagi penuh? Penuh apa? Pasien katanya. Pasien apa? Rukyah ternyata itu. Padahal saya tidak pernah membuka rukyah. Mungkin pernah saya apa datang kepada seseorang lalu membacakan doa, entah sembuh atau gimana, tiba-tiba orang pada nelpon minta dirukyah. Jadi kalau diijabah doa, terkadang terfitnah. Bukan berarti tidak boleh, boleh ya. Tetapi hati-hati gitu. Bahwa orang minta datang ke ustaz didoakan. Wah, kalau pingin mustajab, datang ke ustaz anu nih. Doanya mustajab, masya Allah. Lama-lama dikultuskan. Nah ini bahaya. Maka berdoa sendiri lebih afdol. Doa setelah sholat. Kebutuhan kita berbeda-beda ya. Para ibu berbeda-beda kebutuhannya. Hafalkan. Jadi kita belajar matematika kalau belajar doa? Enggak gitu ya. Para ibu belajar fisika manis semangat gitu kata orang Sunda. Tapi belajar doa? Enggak gitu. Kenapa? Doa belajar gitu. Belajar doa, hafal. Ini salah satu yang sangat berharga ya buat kita semua ya. Berkaitan dengan tadi masalah berdoa. Bagaimana cara menasihati suami yang hanya mencukupkan dengan ibadah-ibadah wajib saja, sedangkan dia meyakini dan menisbatkan kepada manhaj salaf? dia mukasir, dia apa? Kurang ya. Karena tentunya kita mengetahui bahwa setiap ibadah yang Allah perintahkan ada penyertanya. Jadi kalau kita ingin puasanya sempurna, maka puasa ini harus disertai dengan yang lainnya. Sholat malamnya, sodakohnya, baca Qur'annya, dan yang lainnya. Ya, berikan nasihat dengan cara yang baik. Ya. Sebab ibadah-ibadah sunnah itu sebagai penyempurna dan penutup dari kekurangan-kekurangan ibadah wajib kita. Kalau kita sholat kebanyakan di antara kita ada doa di sujud terakhir sebelum salam, apakah itu termasuk bid'ah? Ya. Doa itu boleh dalam setiap sujud ya. Jadi doa melebihi dari subhana rabbiyal a'la ataupun subhanakallahumma bihamdika ataupun subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, lalu kita berdoa, silakan. Sebab Nabi SAW bersabda, wa amma firruku fa'adhimmu rabbah. Adapun dalam sujud, dalam ruku, maka agungkanlah Rabbmu. Wa amma fis sujud faqum min fiddu'a. Adapun di dalam sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Jadi di sini menunjukkan kalau kita sholat sendirian, boleh kita memperbanyak dan memanjangkan sujud dengan menambah doa. Bagaimana kalau kita menambah panjang itu hanya dalam sujud terakhir? Sebagian para ulama berdalil dengan dalil bahwa berdoa di ujung sholat, uqbah sholat. Maka sebagian para ulama mengartikan uqbah sholat, ujung dari sholat, yaitu sujud terakhir, tasyahud akhir, dan setelah apa? Salam. Maka tidak mengapa, karena sujud itu termasuk akhir dari sholat. Dubur sholat. Jadi dubur min kuli sholatin. Hanya saja, wallahu ta'ala alam, setiap perkara yang Nabi SAW tidak mengkontinyukannya, dan ini sebagian kaidah yang belum saya sampaikan sebenarnya, maka kita pun tidak boleh mengkontinyukannya. Jadi kalau Nabi SAW itu contoh doa istiftah, seyogianya lebih afdal kita itu ganti-ganti. Tidak hanya Allahumma ba'in saja, tidak hanya subhanaka, tidak hanya wajah tuwajia, doa sujud, doa ruku, doa itidal, ya. Maka lebih afdol kita itu tidak hanya itu saja. Karena Nabi SAW itu berganti-ganti, maka kita pun harus berganti-ganti. Apakah menjual warisan harus mengeluarkan, dikenakan zakat? Saya katakan, mengeluarkan zakatnya bukan ketika kita menjualnya. Tetapi zakat harta itu wajib dengan dua syarat. Pertama, apabila sampai nisab. Yang kedua, apabila berjalan 1 tahun. Maksudnya begini, kalau ibu mendapatkan warisan, ya, umpamanya 1 hektar tanah di Jakarta ini, dijual berapa miliar? Ya, ratusan miliar ya. Berjalan 1 tahun, keluarkan 2,5%. Jadi bukan dikeluarkan ketika menjualnya. Sebab bukan tijaroh itu. Bukan apa? Tijaroh, bukan jual beli. Jadi dikeluarkannya ketika setelah berjalan 1 tahun, apabila sampai kepada nisab. Ini dari ibu-ibu. Apakah memakai cadar bagi muslimah hukumnya wajib. Di sini ada perbedaan antara para ulama. Ada yang mengatakan sunnah seperti Syekh Albani dan sebagian para ulama yang lainnya. Ada yang mengatakan wajib, dan itu adalah pendapat jumhur ulama. Nah, kalau terjadi perbedaan di antara para ulama, maka ya kita beramal dengan mengikuti pendapat para ulama, tapi dengan dalil ya. Adapun apabila ibu nanyanya sama saya berpendapat wanita menutup wajahnya adalah wajib ya. Tapi jika para ibu tidak menutup wajah karena mengikuti sebagian para ulama, maka tidak mengapa dan tetap dikatakan sebagai ahli sunnah. Lalu bagaimana dengan berdoa setelah kita melakukan sholat tarawih berjamaah? Ada doa yang disunnahkan setelah kita tarawih, tetapi itu pun sendiri-sendiri, tidak dipimpinnya. Yaitu doanya, Allahumma inni a'udhu biridhoka min suhtika wa bi mu'afatika min uqubatika. Ya. Wa a'udhu bika la usi sana'an kama asnaita bihi nafsak. Kemudian subhana malikul kudus, subhana malikul kudus, subhana malikul kudus, itu dibaca 3 kali dengan dijaharkan bacanya. Jadi dengan dinyaringkan bacaannya. Itu sunnah. Silakan apa? Sunnah. Jadi sunnah, sunnah ya. Tadi boleh dengan 2 doa yang tadi ya. Adapun doa yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW lafadznya, maka ya, tidak disunnahkan bagi kita untuk dibaca. Ada yang bilang ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang jelek. Ya ada, tapi itu urusan dunia ya. Kalau urusan agama, ya tidak mungkin ada bid'ah yang baik. Tahiyat yang menggerakkan jari-jari apakah sunnahnya Ustaz? Ya, kalau yang berpendapat menggerakkan telunjuk dari awal sampai akhir dari tasyahudnya, dari mulai attahiyatulillah sampai doa. Ya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya. Ya semuanya dari awal sampai akhir. Sebab dalam hadis Wa'il bin Hujrin yarfa'u asabi'ahu yad'u biha summa yuharriku biha. Bagaimana dalil dengan zakat profesi? Tidak ada zakat profesi. Dan tidak ada para ulama yang mewajibkan zakat profesi kecuali di antara para ulama mutaakhirin, yaitu Yusuf Al-Qardawi hafidhahullah taala. Di zaman Nabi SAW profesinya ada, semua para sahabat punya profesi. Ada najjar, tukang kayu, ada jazar, tukang sembeli, ada khoyat, ada tukang apa? Tukang jahit. Ada sebag, ada tukang celup. Para sahabat juga punya apa? Keahlian-keahlian, profesi-profesi. Tapi tidak diwajibkan zakat dari setiap profesi apa? Mereka. Nah, lalu orang bertanya bagaimana yang upahnya 100 juta per bulan, 300 juta, ada zakat harta. Ada zakat apa? Zakat harta, zakat harta, tapi bukan zakat dikeluarkan 2,5% ya, lalu nisabnya. Karena zakat profesi itu dikiaskannya kepada apa? Kepada zakat pertanian ya. Tetapi anehnya mengeluarkannya 2,5% ya. Itu zakat harta. Bukan zakat apa? Bukan zakat pertanian. Sebab zakat pertanian itu mestinya apa? Nisful usur, setengah per 10. Dan itu besar sekali ya. Besar sekali. Yaitu apa? 1/10. Al-usur. 1 apa? Per 10. Ya, atau nisful usur, setengah per 10 ya. Nisful usur. Ya, itu ber. Ya. Saya saat ini sedang belajar. Banyak hal yang tidak saya kenali. Saya ingin menanyakan bahwa dikatakan hanya ada satu golongan yang akan masuk surga, yaitu golongan ahli sunnah. Apakah ini berarti golongan sunnah yang pasti masuk surga, sementara golongan yang lainnya tidak? Ya. Ahlu sunnah yang dimaksud adalah umat Islam yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka mereka akan masuk surga. Ya. Dijamin oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW mengatakan akan masuk surga. Ahli sunnah yang muslim, yang berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah golongan selain ahli sunnah berarti mereka tidak akan masuk surga? Maka jawabannya sebagai berikut. Ada yang menyelisihi sunnah secara menyeluruh, maka mereka tidak akan masuk surga sama sekali. Siapa mereka? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, yang mereka tidak beragama dengan agama Islam, yang mereka menyelisihi sunnah secara menyeluruh. Adapun orang yang beragama dengan agama Islam, lalu dia menyelisihi bagian di antara bagian syariat Islam, dan dia tidak keluar dari Islam, maka mereka di bawah syiah Allah, di bawah kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bisa memaafkan mereka sehingga masuk surga, atau Allah mengadab mereka sehingga mereka masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ahli sunnah itu ada dua sisi. Sisi menghabarkan, ada sisi menghukumi. Sisi menghabarkan, siapa yang mengikuti sunnah akan masuk surga. Siapa yang menyelisihi sunnah akan terancam dengan api neraka. Ini bab apa? Menghabarkan. Tapi bab menghukumi lain. Kita mengatakan si fulan ini sunni, apakah yakin Anda mengatakan dia akan masuk surga? Kita katakan wallahu a'lam. Karena kita tidak tahu isi hati orang itu. Dan juga kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Sehingga kita tidak bisa memastikan orang sebagai penghuni surga. Sebagaimana kita mengatakan dia melakukan bid'ah berarti dia masuk neraka. Pertama, kita juga tidak tahu bahwa dia besok insaf. Yang kedua, juga kita tidak tahu jika seandainya Allah memaafkan orang itu, mengampuni sehingga dia tidak masuk apa? Neraka. Walaupun dia berdosa. Walaupun dia apa? Berdosa. Jadi begini Pak, memang di dalam ajaran Islam itu tidak boleh istilah talazum. Talazum itu istilah konsekuensi. Maaf ya, ini memang satu hal yang terkadang jadi sumber perpecahan dan kebencian. Bahkan mungkin terjadi pertikaian. Hadis yang tadi, kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Itu tidak berarti bahwa kita menghukumi orang yang dianggap menyimpang di neraka. Itu tidak bisa. Karena antara menghabarkan dalil dengan menghukumi itu beda. Antara kita mengatakan siapa yang meyakini ini sesat dengan orangnya belum tentu disesatkan. Karena beda antara menghukumi umum dengan hukum orang. Itu ahli sunnah membedakan. Maaf ya, kalau ada perbedaan umpamanya, apakah kunut subuh sunnah atau bid'ah umpamanya? Jadi tidak boleh begini. Kalau saya mengatakan pendapat saya bid'ah umpamanya, kunut subuh, itu jangan dipahami bahwa sholat bapak diyakini oleh saya tidak sah. Enggak begitu. Karena ahli sunnah itu tidak begitu cara beragamanya. Tetapi dalam hal meyakini satu keyakinan. Seperti para ulama juga dulu berbeda pendapat. Menyentuh istri menurut Abdullah bin Umar, menurut Imam Syafi'i batal. Tapi menurut Imam Ahmad tidak batal kalau tanpa syahwat. Apakah Imam Ahmad mengatakan, maaf, paling mudah mungkin. Apakah Imam Syafi'i mengatakan bahwa sholat Imam Ahmad tidak sah? Kenapa? Karena beliau bersentuhan dengan istri tidak wudu lagi. Kan tidak begitu. Maka mestinya umat Islam hari ini berbeda pendapat, jangan membawa hadis tadi sebagai untuk menghukumi orang itu. Dan inilah yang menjadi terkadang perbedaan pertikaian, jadi permusuhan. Padahal antara ulama yang mengatakan batal, tidak melazimkan bahwa sholatnya tidak sah. Sekarang Imam Syafi'i mengatakan menyentuh istri batal. Sedangkan Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak batal. Kecuali kalau jima, kata mereka. Tapi kan Imam Syafi'i sholat di belakang Imam Ahmad. Nah, kita juga sama sekarang. Mestinya perbedaan-perbedaan semacam ini berjalan aja gitu. Karena ulama juga sudah berbeda. Jadi tidak mesti dilazimkan tadi gitu ya. Dan ini salah satu kaidah yang wajib kita tahu gitu. Wajib kita tahu. Artinya apa? Beda antara menghukumi perbuatannya dengan menghukumi apa? Orangnya. Karena orangnya mungkin ada udzur, belum tahu, belum sampai hujah, sehingga tidak bisa dihukumi orangnya gitu. Dan itu hal-hal yang sangat penting juga di dalam pokok-pokok ajaran Ahli Sunnah. Nah, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali sampai di sini pembahasan kita di pagi yang berbahagia ini, membahas tentang di antara sekian kaidah-kaidah penting dalam mengikuti sunnah. Dan kita membahas 5 kaidah dalam mengikuti sunnah. Ya, kita belum membahas semua sisi berkaitan dengan kaidah-kaidah ini, insyaallah di lain kesempatan. Ya, saya berterima kasih kepada seluruh para jamaah, kepada Ketua DKM yang telah memberikan waktu bagi kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan topik dan hidayah kepada kita agar kita mampu melaksanakan amal-amal soleh di bulan puasa ini sehingga kita sampai kepada pahala yang sempurna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.